memperdaya harapan ini. Tunas kasih yang aku semai, racun berbisa yang kau sirami. Beginikah balasan cinta, manis kata di bibir saja, lembut lidah mengukir janji, segunung mimpi berkecai kini. Sesalan tidak terucap bila kau berubah sikap. Ku sedar siapa diriku, kau buat berteduh. Semoga engkau bahagia di samping kekasih baru. Andainya engkau kecewa, janganlah kau cari aku. Biar saja aku sendiri yang mencari damai di hati. Air mata basah di pipi tak mungkin dapat membasuh luka. Sadar siapa diriku, kau buat tempat berteduh. Semoga engkau bahagia di samping kekasih baru. Andainya engkau kecewa, janganlah kau cari. Aku sendiri yang mencari.